Hadir di malam ini bersama orkes Melayu yang sudah cukup terkenal di dunia belantika musik dangdut bersama Kenza. Dan juga buat kerja barengnya Setia Putra Sound System dari Bang Gandung, terima kasih matur suwun. Dan juga dari Expo Video Shooting, thank you buat semuanya. Yang terpenting untuk malam hari ini kita jaga bareng kedamaian, jaga bareng persahabatan, jangan sampai ada gesekan, jangan sampai ada perpecahan di antara kita. Sing penting pecinta, penikmat dangdut sejati, jangan sampai ada tawuran. Yang tidak asik di belantika musik dangdut, yang tentunya di malam hari ini hadir seorang bintang tamu, biduan cantik centil bahenol montok bersama Vakansa, kami hadirkan, kita panggil barang bersama si cantik Uut Sally, memang untuk anda semuanya Vakansa, yo juga bersama si Kansa sempetin dua jari buat semuanya yang beraya. Oke bro. Oke, waktu dulu. Suasana terus terbaik buat anda semuanya. Bersama Vakansa juga cewek Sally. Asik bro. Saya penting. Terima kasih buat Kopassus. Usai rapor juga. Yo, yo. Yang dari Bantul ya. Jauh dari Bantul. Lewat gunung-gunung ya. cuacanya.